Iku sik luwung sing bodho tinimbang sing pinter. Sampeyan angen-angen sing ngerusak sembarang kalir, iku gak wong goblok, tapi wong pinter. Innama ahlakasyayana a'lamukum. Sing ngerusak sembarang kalir, iku wong pinter-pinter. Yang merusak tatanan negara ini adalah orang-orang yang ahli tata negara. Yang merusak perekonomian bangsa ini adalah orang-orang yang ahli ekonomi. Yang merusak hukum di negeri ini adalah orang-orang yang ahli hukum. Yang merusak agama adalah orang-orang yang ahli agama. Sinten? Kiai. Sing ngerusak agama ku ya kiai. Ngapunten, kiai ku gak kabeh api. Kiai lak macam-macam. Kadang-kadang oleh penampilane tok, Pak. Sorbane tawowo. Tasbene sak kepel-kepel. Diumetno klothak, klothak, klothak. Nek wirite mantep Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi ana wong wedok ayu liwat lulululul kate nanti. Ana sing ngono kuwi ya termasuk aku barang. Kiai ku ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Kiai tutur, kiai ahli nasihat, tukang nuturi wong, tukang mulang ngaji, niku kiai tutur. Kiai catur, kiai yang ikut percaturan politik. Senengane intak-intik nggawa proposal. Lebih sering ke perusahaan daripada ke pengajian. Lebih sering ke pendopo daripada ke masjid. Lebih dekat dengan pejabat daripada dengan umat. Luwe seneng ngurusi proposal timbangane mucal. Niku kiai catur. Wonten kiai sembur, kiai tukang suwuk. Iki sing paling elek kiai nganggur. Saking eleke nganti tonggoe ae ora doyan. Slametane gak diundang tonggoe. Kiai nganggur iku wis elek. Isih ana sing luwih elek maneh, kiai ngawur. Makanya kula baleni pinter nek mboten soleh malah ngerusak. Podho-podho elek, podho-podho nakal. Iku sik luwung sing goblok timbang sing pinter. Kula takon sampeyan jawab. Menurut sampeyan maling goblok karo maling pinter iku bahaya sing pundi? Bahaya sing pinter. Maling goblok iki paling nyolonge apa? Beda hontel, gedang, ayam, sandal jepit, BH dipeming. Maling goblok, ini maling pinter, mbok sirai wong imaan iso dimplok. Masalah anak iku penting, Bapak Ibu. Uang randuwe anak iku susah. Terutama lek wis tuwa. Gak ono sing dingengeri. Saenak-enake ngenger dulur, sik gak koyo ngenger anak. Nggih napa nggih? Mangkane gak duwe anak niku susah. Duwe anak tapi nakal luwih susah maneh. Ngungkuli susahe gak duwe anak. Wong gak duwe anak iku wis susah. Tapi sik luwih susah duwe anak nakal. Mergi napa? Ngeramut anak nakal iku sik gampang ngeramut wedhus nakal. Sampeyan duwe wedhus nakal kok males ngeramut? Solusine gampang. Kekno tangga akeh sing gelem ngeramut. Andum bathi, bathi 1 juta yo 500 edang, bathi 2 juta 1 juta edang, bathi 500 250 edang, didol payu dadi duit. Digorok kena digawe akikah, kena digawe korban, dimasak apa enak, sate, kare, gulai, rawon, enak. Iku nek wedhus nakal. Tapi nek anak nakal. Dikekno wong, sapa gelem ngramut? Ngrasakno ngramut wong ketoke kudu nyiset mata. Didol ya gak payu. Dituturi bantah. Diajar mewek. Dikon minggat ora berangkat. Dibuah, balik mule. Sampeyan durung tutuk omah arek wis melungker ndek omah. Dijarno urip, isini-sini wong gerang. Kate dipateni dosa. Kate dipendem areke isek melorok. Kate dilebokno menjero maneh. Dalane wis kadung ora sedeng. Susah sampeyan. Padahal anak zaman sakniki iku seje karo anak zaman biyen. Tuturane iku gampangan anak zaman biyen. Nggih napa nggih? Anak zaman biyen ku lek nang wong tua manut-manut, nurut-nurut, diomongi wong tua ku sak kecap ae gak wani bantah. Ndik garepe wong tua ku nduk khusuk tawaduk nyawang wajahe wong tua gak wani. Anak zaman saiki diomongi wong tuane ndang ah. Biyen ana arek diomongi wong tua. Nah, aja lungguh bantal, ndak garai udunen. Gak wani lungguh bantal. Wah, iku kan pendidikan akhlak. Pendidikan tata krama. Bantal iku nggone sirah, kok dilungguhi bokong. Gak elok, wis ngono ae. Tapi arek zaman biyen gak wani lungguh bantal. Arek saiki zaman tuturi ngono, banter balike. Hehehehe, bantal dilungguhi, gak oleh garai udunen. Jere sapa bapak? Sopir bis kuwabeh lungo bantal gak ono sing udunen. Biyen ono arek wedok diomongi wong tuwae, kok niku arek wedok, jek metu mari maghrib, engko ndak dicaplok Bathara Kala. Gak wani prawan biyen kok metu mari maghrib, wedi dicaplok Bathara Kala. Prawan saiki diomongi wong tuwae. Jek metu mari maghrib. Ngarep dicaplok Bathara Kala. Beneran, Bu. Aku wis suwi pengen dicaplok Bathara Kala, gak dicaplok-caplok. Wah, anak zaman biyen iki saking nurute nang wong tuwa, kawin iki apa jare wong tuwa, nggih napa nggih? Karo bakal bojoe gak kenal, gak ding. Moro dadi manten, ketemu mlewayu mergo isin. Ngerti lek kate dadi bojone ketemu mlewayu isin. Dadi manteni singkur-singkuran, sing lanang mences mrono, sing wedok mences mrono. Tapi ben taun ya procat-procot. Arek saiki dirabekno wong tuane, gak kira gelem. Kon tak olehno iko ya. Nah, tak olehno iko Solikin. Ketoke arek ya sregep ning masjid iku santri temenan. Mbu, mah aku gak seneng Solikin. Manut to nang ibu. Ibuku biyen oleh bapakmu yang manut mbahmu, nyatane uripe ya enak. Gak ono wong tuwa kepengin jlomrongno anak gak ono. Manut. Emoh Bu, emoh. Aku gak seneng Solikin. Dikongkon manut kok. Manut. Emoh. Lek sampean mangsa yang Solikin kon rabi sampean. Arek saiki. Masyaallah. Bapak Ibu kang minulya, padahal barang donya iki sing iso dinikmati setiap saat. Kapanpun dimanapun bisa dinikmati. Iku ya mau anak solih solihah. Selain anak solih solihah, gak iso dinikmati setiap saat. Saged dinikmati hanya pada waktu-waktu tertentu, pada saat-saat tertentu mawon. Tapi yang anak solih solihah, kapanpun dimanapun iso dinikmati. Bahkan dunia akhirat. Anak solih solihah sakit dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad.